Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Hawa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas bin Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada ayat yang keempat, yaitu akhdul ilmi anil asagir. Kata beliau rahimahullah, qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, telah berkata al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, law ra'aitu rajulan ijtama'an nasu hawlahu, seandainya saya melihat seseorang berkumpul manusia di sekelilingnya, laqultu, sungguh aku akan mengatakan, hadza majnun, ini adalah orang gila. Manil ladzi ijtama'an nasu hawlahu la yuhibbu an yujawwida kalamahu lahum, maka siapakah orang yang berkumpul di sekitarnya manusia kemudian dia tidak senang, dia tidak suka untuk membaguskan ucapannya kepada mereka? Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, bahwa manusia atau seseorang, kalau di sekitarnya banyak orang yang mengelilingi, banyak orang yang kagum kepadanya, maka dia akan memperbagus ucapan, dia akan memperbaiki kalam dia kepada mereka agar supaya manusia senang kepadanya, agar supaya manusia gembira dengan dia. Maka dia akan memperbagus atau membagus-baguskan ucapan dia kepada mereka. Qala wa qala aidan, dan beliau juga berkata, balagani anal ulama'a fima madha kanu idha ta'allamu amilu wa idha amilu saghalu wa idha saghalu faqadu wa idha faqadu talabu wa idha talabu harabu. Kata Al-Fudail bin Iyad juga, yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam As-Siyar, yaitu Siyar A'lamin Nubala, telah sampai kepadaku, sesungguhnya para ulama yang telah berlalu masa mereka, mereka apabila belajar, mereka mengamalkannya. Kata Al-Fudail bin Iyad, telah sampai kepadaku, ini zamannya Al-Fudail bin Iyad, apa yang sampai, sirah dan sejarah para ulama, para pendahulu dari kalangan ahlul ilm, yaitu bahwa para ulama apabila mereka belajar, mereka mengamalkannya. Jadi ilmu yang dipelajari, ilmu yang didapat itu diamalkan. Satu ilmu yang didapat diamalkan, sehingga belajar untuk beramal, sehingga belajar untuk dipraktekkan, bukan sekedar teori, bukan sekedar wawasan, tapi belajar untuk beramal. Wa idza amilu, dan apabila mereka beramal, mengamalkan ilmunya, syaghalu, mereka sibuk. Sibuk dengan amalan dari ilmu yang dipelajari tersebut. Sibuk dengan apa? Amalan dari ilmu yang mereka dapatkan. Wa idza saghalu faqadu, apabila mereka sibuk mengamalkan, dapat satu diamalkan, dapat satu diamalkan, terus banyak beramal, sehingga kesibukan mereka adalah beramal, sehingga tidak ada waktu yang kosong bagi mereka dari amalan, terus beramal dan beramal, sehingga faqadu, sehingga apa, hilang, habis. Apa yang sudah mereka dapatkan, mereka amalkan semua, mereka praktekkan semua, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada ilmu yang didapat tanpa diamalkan. Semua diamalkan, semua ilmu yang didapatkan. Wa idza faqadu talabu, dan apabila sudah habis, sudah hilang ilmu yang mereka amalkan, semuanya sudah diamalkan, talabu, mereka mencari lagi, belajar lagi, menuntut ilmu lagi. Fa idza talabu, apabila mereka menuntut ilmu, pergi, harabu, mereka lari. Ullah lama bermakna fa idza talabu harabu, apakah lari dari keduniaan atau yang lain, wallahu alam. Di sini Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan contoh dan teladan dari para pendahulu, bahwa mereka belajar untuk diamalkan, belajar untuk dipraktekkan ilmu, kemudian amal. Dan mereka setelah itu sibuk dengan amalan, bukan sibuk dengan orang lain, tapi sibuk dengan amalan ilmu yang mereka dapatkan. Itulah mereka para pendahulu, sampai yang ada pada mereka dari ilmu habis diamalkan, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa, tidak diamalkan, tidak, semua diamalkan. Ketika sudah habis, mereka menuntut ilmu lagi, belajar lagi. Itu para pendahulu. Dan itu contoh serta teladan bagi kita. Qala rahimahullah, faya ayyuhat tullab, wahai para murid, wahai para santri, in aradtumul ilma min manabi'ihi fahaumul ulama al-kibar, jika kalian ingin mendapatkan ilmu, ingin mencari ilmu, min manabi'ihi, dari sumber-sumbernya, dari pancarannya yang asli, faham, maka ambillah mereka, carilah ilmu itu dari mereka, para ulama al-kibar. Ini menunjukkan bahwa sumber dari sumber ilmu adalah para ulama, para ulama yang kibar, para ulama yang besar, itu sumber dari sumber ilmu. ha'um, ambillah mereka. Belajarlah kepada mereka. Carilah ilmu mereka, para ulama kibar. Alladzina syabat lihahum, mereka adalah orang-orang yang telah memutih jenggot-jenggot mereka, sudah tua. Para ulama kibar, ulama yang besar, sudah tua umur mereka dan sudah dalam serta luas ilmu mereka. Jenggotnya sudah memutih. Wa nahalat jusumuhum, dan sudah kurus jasad-jasad mereka karena sudah tua. Demikian juga mereka berjihad dan berijtihad di dalam ilmu. Ilmu yang mereka tekuni, ilmu yang mereka geluti, sehingga badan mereka menjadi tua, menjadi kurus karena menggeluti ilmu. Wa dzabulat quwahum fil ilmi wa ta'lim, dan telah layu kekuatan mereka. Jadi kita tahu manusia asalnya manusia itu lemah. Ketika bayi lahir tidak mampu apa-apa, kemudian tumbuh, berkembang, menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat, sempurna kekuatannya. Setelah itu kembali lagi, melemah, melemah, melemah. Seperti tanaman, asalnya kecil, disiram, terus berkembang, berkembang, menjadi subur, kemudian bisa berbuah. Setelah itu tanaman itu menjadi tua, menjadi layu. Layu bukan karena tidak disiram, tapi layu karena sudah tua, sudah mau rontok. Para ulama kibar, mereka sudah layu kekuatan mereka, sudah melemah kekuatan mereka. Di dalam apa? Fil ilmi, di dalam mencari ilmu, menggeluti ilmu, membahas ilmu. Wa ta'lim, dan di dalam mengajar. Mereka menjadi kurus kering, menjadi tua, melemah kekuatan mereka di dalam belajar dan mengajar. Itu mereka para ulama, belajar dan mengajar. Merekalah sumber ilmu, maka carilah ilmu kepada mereka. Ilzamuhum qabla an tafqaduhum. Ilzamuhum, berpegang teguhlah kalian kepada mereka sebelum kalian kehilangan mereka. Ketika mereka masih ada, cari mereka, duduk dan bersimpuh di depan mereka. Demikian juga cari ilmu mereka dari kitab-kitab mereka sebelum engkau kehilangan mereka. Wastakhraju kunuzahum qabla an tuwara ma'ahum, dan keluarkan perbendaharaan simpanan mereka, para ulama, yaitu ilmu yang ada pada mereka. Ilmu yang ada pada ulama, cari, keluarkan, keluarkan, tuntut. Carilah ilmu mereka sebelum antuwara ma'ahum, sebelum ilmu itu, perbendaharaan itu ditimbun bersama mereka, ketika mereka meninggal. Ketika para ulama itu meninggal, maka ilmu yang ada pada mereka ikut tertimbun, kecuali yang tertinggal pada kitab atau pada yang telah disampaikan. Cari, ketika orang yang berilmu itu masih. Sebelum mereka hilang dan ilmu mereka juga hilang. Sebelum kitab-kitab mereka juga hilang. Cari, tuntut. Wa fil lailati dzulama yuftaqadul badru, dan pada malam yang gelap gulita maka hilanglah al-badru, bulan purnama. Jadi ketika malam gelap gulita tidak ada bulan, tidak ada cahaya. Ini menunjukkan bahwa ulama itu adalah siraj, itu pelita, cahaya, penerang. Ketika tidak ada ulama, maka akan gelap, akan bingung kemana mencarinya, bagaimana untuk berbuat. Maka ketika mereka masih ada, cari, tuntut ilmu mereka. Qala rahimahullah, di sini beliau rahimahullah memberikan bimbingan kepada kita agar kita mengambil ilmu dari sumbernya. Dan sumber ilmu adalah para ulama kibar, yang walhamdulillah kalau kita tidak bertemu dengan ulama kibar, kitab-kitab mereka bisa kita dapatkan. Ilmu mereka bisa kita dapatkan, lebih-lebih di masa sekarang, dengan telegram, dengan WA, atau dengan yang lainnya, bisa kita dapatkan ilmu mereka para ulama kibar. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti, yang mengambil bimbingan mereka para ulama kibar. Qala tambihun, peringatan. Fi hadha az-zamani ikhtalla mi'yaru katsirin min al-'amah fi taqyimil ulama. Pada zaman ini, di zamannya beliau rahimahullah, sebelum kita, ikhtalla mi'yaru katsirin min al-'amah, telah rusak mi'yar, timbangan, ukuran kebanyakan dari masyarakat umum manusia. Sudah rusak timbangan dan ukuran mereka dalam perkara apa? Fi taqyimil ulama, di dalam menilai ulama. Kemarin kita kenal ada qimah, ada taqwim, yaitu menilai barang dengan uang, di harga berapa, itu pada zakat urut tijarah. Semua aset dinilai dengan uang. Nah, di sini umat manusia itu timbangan dan ukuran mereka dalam menilai ulama ini sudah rusak. Faja'alu kulla man wa'adha mau'izatan balighatan aw alqa muhadharatin hadifatan aw khataba al-jum'ata murtajalan 'aliman yurja'u ilayhi fil ifta' wa yu'khadhu al-'ilmu anhu. Mereka, manusia umum, katakan orang awam, mereka menilai setiap orang yang memberikan nasihat mau'idhah, dengan mau'idhah yang balighah, bisa memberikan nasihat petuah dengan kalimat yang bagus, bisa meresap sehingga para pendengar sampai menangis sesenggukan, sampai menangis mengalirkan air mata, atau mereka menjadikan orang atau menilai orang yang bisa memberikan muhadharat, seminar-seminar, mu'tamar-mu'tamar, hadifatan yang teratur. Jadi yang disampaikan itu apa? Teratur, tidak amburadul, tidak apa campur baur, tapi teratur, rapi, bagus. Au khotoba jum'ata, atau bisa khotbah jum'ah murtajalan. Walaula alam, makna murtajalan mungkin ya, kapanpun disuruh khutbah bisa. Beda dengan kita, kalau disuruh khutbah harus pegang buku. Pegang buku pun sebelumnya, kalau mendadak, wah saya suruh khutbah, nah ini belum buka. Ini kita buka saja masih bingung, buka saja tidak teratur khutbahnya. Ini apa? Bisa khutbah tanpa persiapan. Ya, bisa khutbah apa? Tanpa persiapan. Suruh ceramah pokoknya berdiri, duduk, bisa. Teratur, baik, bagus. Yang seperti ini tidak banyak. Ya. Yang seperti ini apa? Tidak banyak. Kita menyadari sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya, para asatidah. Kita bukan Syekhul Islam yang kapanpun disuruh ceramah bisa, kapanpun disuruh khutbah mampu. Kita belajar untuk khutbah itu pun masih apa? Tumpang tindih. Itu kita. Nah ini orang ini apa? Kalau disuruh khutbah kapanpun bisa, teratur, bagus, baik. Kata beliau apa? Aliman. Orang yang bisa seperti itu dianggap ulama. Yang apa tadi? Pertama, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan wejangan atau petuah atau wasiat sehingga yang mendengar menangis sesenggukan, atau bisa teramah muhadharah atau diskusi atau muktamar dengan teratur dan baik, oh itu alim. Atau bisa khutbah kapanpun, diminta untuk khutbah tanpa persiapan, oh itu alim berarti. Yurja'u ilaihil ifta', yang kembali kepadanya fatwa. Oh ini berarti orang yang berhak untuk berfatwa ini. Berarti dia sumber ilmu. Wa yukhadul ilmu an, dan diambil ilmu darinya. Ini sumber ilmu ini. Nah, ini kebanyakan manusia mengukur dan menganggap seseorang sebagai alim, ukurannya itu. Ukurannya apa? Bisa memberikan nasihat yang bagus, yang menyentuh dan menggigit. Bisa ceramah dengan ceramah yang teratur, wawasannya luas. Atau bisa khutbah tanpa persiapan. Oh yang seperti itu alim namanya. Itu ulama itu, masya Allah. Itu sumber ilmu itu. Qala wa hadhihi raziyatun mu'limatun. Ini adalah sandaran yang menyedihkan. Wa dhahiratun muzriyatun. Ini penampakan yang menipu. Zahir, praktek yang terlihat menipu seperti ini. Tatayara syararuha, menyebar beterbangan kejelekannya. Wa amma dararuha, dan meluas merata madharatnya. Yang seperti ini apa? Meluas merata madharatnya. Id, kapan? Ketika hiya isnadul ilmi ila ghairi ahli. Ketika menyandarkan ilmu bukan kepada ahlinya. Yaitu apa? Mengambil ilmu dari orang sing penting iso ceramah. Berarti ulama, oh dia jadi alim, sumber fatwa. Oh yang bisa khutbah, oh berarti dia alim, sumber ilmu. Menyandarkan ilmu bukan pada ahlinya. Qala wa idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiris sa'ah. Dan apabila urusan itu diserahkan, wusida, apabila diserahkan al-amru, perkara ini, urusan ini, ila ghairi ahli, kepada selain ahlinya, ilmu agama diserahkan kepada selain ulama, selain ahli ilmu, fangta dirisa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah apa? Kehancurannya. Ini me'yar dari kalangan manusia, mengukur orang yang bisa dikatakan atau dianggap sebagai ulama, sumber ilmu dan tempat fatwa, itu orang yang sekedar bisa ceramah, bisa sekedar khutbah, atau bisa memberikan nasihat. Qala falyahdhari talibu min ahdil ilmi an haula, maka hendaklah talib, santri, murid itu hati-hati dari mengambil ilmu dari mereka. Hendaknya para murid, para santri hati-hati mengambil ilmu dari mereka. Siapa tadi? Sekedar bisa ceramah. Orang yang sekedar bisa memberikan nasihat atau sekedar bisa khutbah, hati-hati. Illa, kecuali, idza kanu min ahlil ilmil ma'rufin, kecuali kalau mereka adalah termasuk dari ahlil ilmu yang ma'ruf, yang dikenal. Jalannya dikenal, jalannya ahlu sunnah. Oh ini dia pintar ceramah, atau bisa ceramah, bisa khutbah, bisa memberikan mukhadharah, memberikan daurah, dari kalangan ahlul ilm yang dikenal, diketahui keilmuannya dan jalannya atau manhajnya, tidak mengapa diambil. Tapi kalau tidak tahu siapa dia, jalannya bagaimana, manhajnya bagaimana, maka jangan. Hati-hati. Jangan diukur hanya sekedar bisa ceramah atau bisa khutbah atau bisa muhadharah. Kata beliau, ma'rufin, yang dikenal. Kenal jalannya, jalannya apa? Apakah sebagai ahli sunnah atau ahli bid'ah? Demikian juga dikenal amalannya, amalannya seperti apa? Fama kullu man ajada ta'bira kana aliman, wala kullu man kharafa wujuhan nasi ilaih bil waqi'ah fi bulatil umuril muslimin aw bidhikrin nisabi liwafiyatil idid wa nahya yakunu aliman. Maka tidaklah semua orang yang membaguskan ungkapan, ungkapannya bagus, kalimatnya bagus, teratur, fasih. Tidak semua orang yang kalamnya fasih, ungkapan kalimatnya rapi, teratur, dia menjadi alim. Dia adalah orang alim. Tidak. Demikian juga tidak semua orang yang memalingkan wajah manusia kepadanya. Manusia apa? Menghadap kepada dia, manusia senang kepadanya. Bisa apa? Menjadi perhatian atau memberikan perhatian kepada manusia. Dengan apa? Waqi'ah. Dengan mencela, menjelek-jelekan fi wulati umuril muslimin, pada para pemimpin. Jadi tidak semua orang yang bisa memikat manusia. Bagaimana caranya? Dengan menjelek-jelekan pemimpin. Oh, pemimpin ini apa? KKN, nepotisme. Oh, pemimpin ini curang, pemimpin ini zalim, sehingga manusia simpati kepadanya. Aubidikri nisab, atau dengan menyebutkan nasab, seperti wafiyatil idil. Bisa apa? Menyebutkan nasab, nasab fulan, alan, dan seterusnya. Dan yang semisalnya, iyakunu aliman, dia menjadi orang alim. Tidak seperti itu, kata beliau, tidak semua yang seperti itu menjadi apa? Orang alim yang berhak untuk diambil ilmunya. Qala wa laysa ma'na ma taqaddama kama yabhamun ba'd. Dan tidaklah makna dari apa yang telah disebutkan yang telah lalu sebagaimana yang difahami oleh sebagian manusia. Apa? Adamal istima'i ilaihim awil intifa'i bimawa'idihim, yaitu tidak mendengarkan mereka. Artinya sama sekali apa? Tidak diperhatikan, atau bahkan dihajar. Bukan itu maksudnya. Atau tidak mengambil manfaat dari nasihat mereka, tidak mengambil manfaat dari wejangan mereka. Kala sekali-kali tidak. Innamal muradu, hanya saja yang diinginkan, adamu akhdil ilmi syar'i anhum, yaitu apa? Tidak mengambil ilmu syar'i dari mereka. Ini yang dimaukan. Karena apa? Mereka bukan sumber ilmu. Ilmu syar'i itu sumbernya adalah ulama kibar, bukan sekedar orang yang apa? Bisa ceramah. Qala wa adami raf'ihim ila manazilil ulama, dan yang dimaksud, yang diinginkan adalah tidak mengangkat mereka pada derajat atau pada tingkatan kedudukan ulama. Oh, berarti sebulan ulama berhak berfatwa. Kalau ada kejadian, oh berarti tanyakan pada dia, dia ahli fatwa. Atau ada kejadian, dia kemudian bicara. Ada kejadian, kemudian dia menghukumi. Tidak mengangkat mereka pada tempat atau kedudukan ulama, sumber fatwa dan sumber ilmu. Tidak, maksudnya bukan itu. Maksudnya tidak mengangkat mereka menjadi apa? Ulama. Tetapi tetap mengambil manfaat dari nasihat mereka. Wallahul muwafiq, Allah adalah pemberi at-taufiq kepada jalan yang lurus. Ini aib yang keempat, yaitu bahwa sumber ilmu adalah ulama, ahli fatwa adalah ulama. Sehingga di sini ada pelajaran bagi kita untuk tidak mudah-mudah berfatwa. Artinya tidak mudah menghukumi. Ada kejadian kemudian bicara, ada kejadian ini kemudian ngomong, ada kejadian ini kemudian bicara, menghukumi, dan seterusnya. Yang berhak menghukumi adalah ulama, yang berhak berfatwa adalah ulama, dan sumber ilmu adalah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahil ladzi la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.